yang adil dan bijaksana, yang akan melindungi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah, ke Madinah Nabawiyah. Kemudian beberapa tahun berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala Makkah pada tahun 8 Hijriah, 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ditaklukkan oleh Islam dan kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri Makkah menjadi Darul Islam, negeri Islam dan kaum muslimin, yang di akhir-akhir ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, kemudian engkau lihat wahai Rasul, manusia berbondong-bondong memeluk Islam, maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian memohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hambanya. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian beberapa saat setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu digantikan oleh khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sekitar 2 tahunan beliau memimpin kaum muslimin. Kemudian setelah itu digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ra'aitu ahadan yafri mithli fariyatihi." Aku tidak pernah melihat seseorang bertindak memimpin sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kita lihat bagaimana di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kaum muslimin dengan segenap kekurangan fisiknya dan materinya, dengan izin Allah menghancurkan Persia, menghancurkan cikal bakal kerajaan Iran, Persia. Kemudian di zamannya mulai ditundukkan pula kerajaan Romawi. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak berlangsung lama peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya mereka adalah kaum yang dipandang sebelah mata, kemudian dengan kekuatan iman Allah subhanahu wa ta'ala jadikan musuh-musuh Allah dari kalangan Majusi dan dari kalangan Yahud bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian terus berlanjut. Setelah itu Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah dan seterusnya, Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, sampai abad ke-300-an, terus sampai abad ke-400 dan 500. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kaum muslimin menguasai 2/3 dunia, dari ujung Cina sampai ujung Eropa, Asia, Eropa dan Afrika, bertekuk lutut di atas tauhid, tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah itu hancur lebur kaum muslimin. Tatkala pengkhianatan salah satu pembesar agama Syiah, Ibnu Al-Qami, yang berkhianat, yang memasukkan, merintis masuknya pasukan Tatar ke negeri kaum muslimin ketika itu. Maka disebutkan dalam sejarah bagaimana Sungai Efrat itu banjir darah, memerah dan bahkan menghitam. Jutaan kaum muslimin dibunuh oleh pasukan Tatar ketika itu. Padahal pasukan Tatar adalah pasukan yang serba kekurangan. Orang-orang yang tidak memiliki kebudayaan, yang tidak memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dan terus setelah itu kaum muslimin semakin melemah dan semakin melemah, sehingga seakan-akan tidak ada apa-apanya. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Thauban dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wal alfad mutakaribah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku al umamu an tadaa alaikum. وفي رواية يوسك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قال قائل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ وَلَيَأْخُذَنَّ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. قَالُوا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ. Telah benar apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu hari nanti akan tiba masanya umat-umat selain kalian akan saling panggil-memanggil, menyantap kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan bahwasanya kaum muslimin ketika itu bagaikan santapan yang lezat, yang masing-masing pihak, semua umat berbondong-bondong untuk menyantap apa yang ada pada kaum muslimin. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah dikarenakan sedikitnya kita ketika itu, ya Rasulullah? Bukan. Akan tapi justru kalian ketika itu sangat banyak. Akan tetapi kalian seperti ghusa, seperti sampah-sampah yang bercampur dengan buih di sisa-sisa air banjir. Kita lihat bagaimana tatkala banjir menerpa sebuah kampung, bagaimana kita lihat di situ ada busa yang bercampur dengan sampah-sampah dan kotoran-kotoran serta bangkai. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, kalian banyak, tetapi kalian seperti sampah-sampah yang tidak berharga. Seperti buih-buih yang bercampur dengan sampah yang tidak berharga. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cabut dari hati-hati musuh-musuh kalian, dari umat-umat selain umat Islam, rasa takut terhadap kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya akan timpakan kepada kalian al-wahan, di hati-hati kalian al-wahan. Apa al-wahan ya Rasulullah? Al-wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci atau takut akan kematian, wal iyadzu billah. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dan benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang. Maka umat-umat selain Islam memandang kaum muslimin sebelah mata dan tidak menganggap mereka sedikit pun, dan mereka dijadikan santapan empuk dikarenakan rasa takut mereka atas kematian, dikarenakan mereka mencintai dunia yang berlebihan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain pun bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum aznab al bakhar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Suatu masa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah sibuk dengan perkara duniawiya, sebagian telah bermuamalah, bertransaksi dengan perkara yang riba, tidak peduli lagi dengan perkara riba, kemudian kalian tersibukkan dengan perkara-perkara peternakan, sektor perekonomian dari peternakan maupun pertanian, kemudian kalian meninggalkan jihad, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kehinaan dan kemunduran atas kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian yang pertama. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dihormati, kaum muslimin disegani, kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dikarenakan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah melihatkan, sejarah menunjukkan bahwasanya kaum muslimin akan berkuasa, kaum muslimin akan dipandang dan ditakuti serta dihormati apabila mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Suatu ketika berkunjung Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah Amirul Mukminin, ke negeri Syam yang baru saja ditundukkan, yang baru saja diluluh lantakkan oleh kaum muslimin. Beliau memakai pakaian yang compang-camping, memakai onta yang tidak bagus bentuknya. Kemudian salah seorang menegur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bahwasanya kita sudah tiba ke negeri Syam. Kita sudah tiba ke negeri Roma. Salah satu kekuasaan Romawi. Tidak pantas kiranya engkau berpenampilan seperti itu. Dalam riwayat disebutkan beliau melepaskan terompanya, kemudian menentengnya di pundaknya. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian beliau berkata, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa mahma btagayna bighairihi adallana Allahu. Ketahuilah bahwasanya kita adalah kaum umat yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan muliakan dengan kemuliaan Islam dan ketakwaan kepadanya. Dan tatkala kita berusaha mencari kemuliaan Islam dan keagungan Islam serta kehormatan Islam dengan selain Islam dan ketakwaan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak mungkin umat Islam akan dihormati dan disegani. Tidak mungkin umat Islam akan kembali kepada kejayaannya dengan selain Islam dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sejarah menunjukkan perkara demikian. Semakin jauh kaum muslimin daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, akan semakin dekat kepada kehinaan dan kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mitlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tatkala kaum muslimin di perang Uhud tertimpa musibah, ditimpa dengan kekalahan, sebagian pahlawan Islam terbunuh, kemudian ada sebagian sahabat yang bertanya, anna hadza, bagaimana kita bisa terkalahkan sementara ketika itu kita dalam keadaan kuat dan menang secara fisik, secara taktik dan teknologi perang ketika itu kita dalam keadaan menang. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah kekalahan kalian ketika itu dari kalian sendiri. Bukan dari kehebatan musuh kalian. Tapi itu sebab dari kalian sendiri. Maka ayyuhal hadirun, kekalahan demi kekalahan, keterpurukan demi keterpurukan kaum muslimin, itu bukan dikarenakan hebatnya musuh Islam, tapi dikarenakan dosa-dosa yang ada pada kaum muslimin. Dikarenakan jauhnya mereka dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan karena yang lain-lainnya, tapi dikarenakan dosa kaum muslimin tersebut. Disebutkan dalam kisahnya bahwasanya sebagian sahabat tidak mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Perkara yang sepertinya sepele, akan tapi tatkala seorang berpaling dari tuntunan Allah dan Rasulnya, semakin hari akan semakin terhina di hadapan umat-umat manusia. Jelas tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak perlu berpanjang teori atas kemunduran dan kehancuran Islam dan kaum muslimin. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, wa adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi tadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyriku nabiy syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji. Dan siapa yang lebih benar janjinya daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang lebih tepat menepati janjinya daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah berjanji atas orang-orang mukmin di antara kalian dan beramal saleh. Allah akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan mereka kekuatan di atas muka bumi ini. Allah jadikan agama Islam, agama yang kokoh dan agama yang kuat yang disegani di muka bumi ini. Serta dihormati dan dimuliakan. Kemudian Allah akan jadikan keamanan dan kenyamanan serta kesejahteraan ada pada mereka. Kapan itu? Allah katakan, ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Tatkala kalian betul-betul beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu apapun. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dibilangkan Allah. Maka apabila hendak mengangkat derajat Islam dan kaum muslimin, kembalikanlah kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalikanlah kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta tarji'u ila umuri dinikum. Sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu agama Rasulullah dan para sahabatnya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum radhiyallahu anhum waradu'an. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada lain dan tiada bukan menapaki jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat muhajirin dan ansar. Maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada Islam dan kaum muslimin. Dan Allah akan bangkitkan kembali Islam dan disegani di tengah umat-umat yang sekarang menggerogoti Islam. Wal'iyadu billah. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan segenap kaum muslimin kembali taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita lihat fenomena yang sangat menyedihkan ini. Tatkala mayoritas kaum muslimin meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, apa yang dilakukan oleh umat-umat selain Islam, mereka kira kejayaan tatkala mereka mencontoh umat-umat selain Islam. Dan mereka lupa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai panutan dan suri tauladan. Ayuhal hadirun ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dan ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin hadwal kudda bil kudda hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Nanti kaum muslimin akan mengikuti jalan-jalannya, gaya-gayanya orang-orang atau umat-umat sebelum kalian. Sampai apabila mereka masuk ke dalam lubang binatang melata, sejenis biawak, maka kalian akan masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, apakah mereka Yahud dan Nasara? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman? Siapa lagi kalau bukan selain mereka?" Maka ayyuhal hadirun ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk kehancuran kaum muslimin dan kehinaannya tatkala justru mereka bangga dengan mencontoh musuh-musuh Allah yang dimurkainya, dengan mencontoh kaum-kaum kafir, dengan mencontoh dan menjadikan teladan orang-orang yang selain Islam. Maka tunggulah kehancuran dan kehinaan sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit quluban ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.